Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala tasian al-ghulu fi salihin. Di antara sarana terjadinya kesyirikan dalam uluhiyah dan dalam ibadah adalah kita berhulu, berlebih-lebihan berkaitan dengan orang-orang yang saleh. Sikap hulu, sikap berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang. Fal hulu, maka sikap berlebih-lebihan terhadap orang lain minas salihin, yaitu orang-orang saleh, tentu mimbabil awla, tentu lebih-lebih lagi. Dan yang dimaksud dengan hulu terhadap orang-orang saleh adalah meninggikan, mengangkat mereka lebih dari kedudukan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga memberikan kepada mereka hal-hal yang tidak boleh kecuali bagi Allah, semacam istighosah dengan mereka, berdoa dengan mereka, bisyada'idi ketika terjadi kesusahan, atau mengelilingi kubur mereka, atau tabarruk, ngalap berkah dengan tanah kuburan mereka, atau nyembelih kurban li atrihatihim, untuk kubur mereka, wa talabul madad, dan memohon pertolongan dari mereka. Dan mereka semua sudah mati. Orang-orang soleh ini sudah mati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dan sesungguhnya setan telah memasukkan kesyirikan kepada kaum Nuh dengan melalui jalan sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Oleh karena itu, yajibul hadar, ada kewajiban untuk waspada, untuk hati-hati dari perbuatan ini, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, wajib kita waspadai. Meskipun maksud pelakunya adalah maksud yang baik, namun maksud yang baik semata belumlah cukup, harus ditambahkan dengan cara yang benar. Kemudian, dan sungguh telah terjadi pada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal apa yang telah terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Tatkala setan menampakkan kepada banyak orang yang gemar untuk melakukan sikap berhulu, berlebih-lebihan, dan gemar terhadap berbagai bentuk bid'ah dengan wadah atau dengan kedok mengagung-agungkan orang saleh dan mencintai orang saleh. Demikian yang dinampakkan setan kepada banyak orang untuk menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, yang setan telah berhasil menjerumuskan orang-orang kaum Nuh ke dalamnya. Maka di dalam diintis setan membisikkan kepada para pemuja kubur dan menyampaikan kepada mereka bahasanya membuat bangunan di atas kubur dan iktikaf di dekat kuburnya orang-orang saleh, itu bertapa, menepi, lelaku, cari wangsit dengan iktikaf di dekat kuburnya orang saleh. Yuk tabar dinilai adalah ekspresi rasa cinta kepada orang-orang saleh. Dan sesungguhnya berdoa di dekat kubur adalah doa yang mustajab. Kemudian setelah itu setan akan memindah para pemuja kubur ini dari level ini, dinaikkan ke level berikutnya. Level berikutnya adalah doa dan tawasul dengan diri orang saleh, dengan kubur orang saleh. Faida alifu dzalika, jika mereka telah terbiasa dengan hal tersebut, barulah dinaikkan derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Maka setan akan memindahkan mereka kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu berdoa pada orang-orang saleh yang telah dikubur dan beribadah kepada mereka dan meminta syafaat dari mereka tanpa Allah Subhanahu wa taala, padahal syafaat milik Allah. Inna syafa'ata lillahi jami'an. Sesungguhnya syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah, kalau mau minta syafaat, mintalah pada Allah. Maka jadilah kubur orang saleh ini menjadi berhala yang digantungkan padanya, pada bangunan kubur tersebut, berbagai lentera. Kemudian dijulurkan padanya as-sutur, kain penutup, dalam rangka untuk menandingi kiswahnya Ka'bah. Kalau Ka'bah itu diberi kain penutup, maka sebagian kubur, bangunan kubur orang-orang saleh diberi kain penutup dalam rangka untuk menandingi kiswahnya Ka'bah. Kemudian orang tua mengelilinginya. Kemudian orang tabarok ngalap berkah dengan menyentuhnya dan menciumnya. Maka jika mereka telah terbiasa dengan hal itu, maka setan akan memindah mereka pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka mengajak manusia agar menyembah kubur ini dan menjadikan kubur sebagai tempat perayaan, dan ada rangkaian manasik untuk memuja kubur dalam rangka untuk menyaingi manasik haji. Maka sebagian kubur yang dipertuhankan selain Allah itu ada tata cara manasiknya, bahkan ada bukunya, buku manasikul kubur. Kalau mau ini rangkaiannya demikian dan demikian, ada tata cara yang harus dilewati, ada rangkaian ritual yang harus dilalui. Jika mereka telah terbiasa dengan hal itu, wataqarra indahum, dan telah mantap pada diri mereka untuk melakukan hal semacam itu, maka setan akan menukil mereka, memindah mereka kepada hal yang lebih parah lagi, yaitu keyakinan bahasanya barang siapa melarang perbuatan ini, perbuatan yang mereka lakukan berupa penyembahan kubur orang-orang saleh, berarti telah melecehkan para wali dan membenci para wali, sehingga dan dianggap orang yang melarang tersebut punya keyakinan bahwasanya para wali itu tidak memiliki kehormatan dan tidak memiliki martabat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tahapan-tahapan setan agar membuat orang memuja kubur. Sampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan, bagaimanakah setan dengan pelan-pelan, dengan bertahap, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Maka setan memiliki langkah-langkah, step demi step, agar manusia melakukan kesyirikan. Ujungnya adalah melakukan kesyirikan. Awalnya dengan bid'ah. Awalnya manusia ini dibuat gemar dengan bid'ah. Tadi beliau katakan yang pertama, setan membisikkan kepada orang-orang tersebut bahasanya membuat bangunan di atas kubur itu adalah wujud cinta dengan orang saleh. Kalau kamu cinta dengan orang saleh, kamu berbakti dengan orang tuamu, maka bikin kijing di atas kubur orang tuamu, buat bangunan di atas kubur orang saleh. Ini wujud dan ekspresi cinta dan bakti dengan orang yang sudah mati. Demikian juga adanya keyakinan bahwa iktikaf di dekat orang saleh niatnya karena Allah, iktikafnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun iktikaf di dekat kubur orang saleh, berdiam diri di samping kubur selama semalam atau beberapa malam, ini adalah bentuk ekspresi dan rasa cinta pada orang saleh. Dan masih di tahap yang pertama, setan menanamkan pada mereka bid'ah, yaitu bid'ah ad-du'a'u indal kubur. Ini berbid'ah ad-du'a indal kubur, ini bid'ah hukumnya. Yang dimaksud ad-du'a indal kubur adalah orang berdoa kepada Allah, orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mintanya kepada Allah, namun dia berkeyakinan bahasanya jika doa ini dipanjatkan di dekat kubur wali tertentu atau orang saleh tertentu, maka doanya makbul, mustajab. Berbeda jika dibaca di tempat-tempat yang lain. Bahkan diyakini berdoa kepada Allah di dekat kubur orang saleh itu lebih makbul dan lebih mustajab daripada berdoa di masjid dan di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bid'ah, ini baru bid'ah yang digunakan oleh setan sebagai jalan untuk menuju syirik. Karena yang disyariatkan pada saat ziarah kubur adalah berdoa mendoakan orang yang telah dikubur, bukan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang ziarah kubur. Pada saat orang ziarah kubur, doanya adalah doa untuk orang yang dikubur. Sedangkan doa untuk orang yang ziarah kubur pada saat berada di sisi kubur itu hanya dibolehkan tabu'an la istiklalan wa imtida'an. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iktida' shiratal mustaqim. Doa asalnya doa ketika seorang ziarah kubur dan berada di dekat kubur ada doa kepada atau doa kebaikan untuk orang yang telah mati dan berada dalam kubur. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dirinya, ya Allah Kristus ya. Nah, boleh orang itu berdoa untuk yang berziarah, itu adalah tabu'an dimnan dumpleng la istiklalan, bukan dikhususkan. Dalilnya adalah bacaan ketika masuk ke kompleks pekuburan. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Salah satu bacaan doanya adalah wa nas'alullaha lana walakumul afiyah, dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian dan untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Afiyah keselamatan dari segala hal yang dikhawatirkan merusak agama. Maka di sini ada doa untuk yang ziarah kubur, nas'allaha lana walakum, lana walakum al-afiyah. Lana ini doa untuk orang yang ziarah kubur, lakum berarti untuk yang diziarahi dan orang-orang sudah mati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan orang datang ke kubur dan di sana kemudian dia berdoa dan isi doanya dari awal sampai akhir dan doakan dirinya. Datang sana dan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya, yang semuanya adalah doa untuk minta dirinya. Jika orang itu berdoa pada saat ziarah kubur untuk kepentingan dirinya dan itu bukan bukan bagian dari doa yang dia panjatkan, namun bahkan keseluruhan doa adalah itu, bahkan tujuan dia berangkat dari rumah adalah untuk mendoakan dirinya di dekat kubur, maka ini bid'ah. Nah, boleh itu adalah bimnan wa taba'an. Bolehnya adalah jika itu cuma tambahan. Bukan maksud awal ke rumah adalah mendoakan dirinya di dekat kepada Allah di dekat makam. Atau bahkan dan ketika sampai dekat makam, doanya dari awal sampai akhir ada doa untuk dirinya. Maka ini adalah bid'ah dalam bentuk doa inggal kubur. Kemudian berikutnya dipindah kepada tingkatan berikutnya, dan ini juga masih bid'ah, yaitu addu'a bil kubur dan tawassul bil kubur. Tawassul dan berdoa dengan kubur orang saleh. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan tawassul, dengan menyebut kubur orang saleh. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan kehormatan kubur orang saleh ini di sisimu. Maka ya Allah, berilah aku ini. Ini tawassul dan doa dengan kubur, dengan kemuliaan kubur orang saleh. Nah, jika telah sampai ke level yang kedua, nah, nanti dinaikkan ke level yang ketiga. Nah, inilah baru disinilah level syirik, yaitu ila doa il maghfurin wa ibadatihim wa su'ali syafa'ah min dunillah. Ini barulah dijuruskan ke dalam syirik, berdoa kepada orang yang dikubur, beribadah kepada orang yang dikubur, dan mohon syafa'at kepada orang soleh yang sudah mati dan berada di kubur. Kemudian dilengkapilah hal ini, kesyirikan ini dilengkapi dengan bid'ah. Tu'alak alaihal qunadil, memasang lampu di kubur, ini bid'ah dalam kubur. Wa tusdar alaihal as-sutur, ini bid'ah dalam kubur. Dan wa yutafu biha, dan tawaf mengelilingi kubur. Jika tawafnya mengelilingi kubur adalah dalam rangka niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengelilingi kubur, maka ini bid'ah dalam tawaf. Karena Allah tidak pernah mengajarkan cara mendekatkan diri kepadanya dengan mengelilingi kubur orang saleh. Dan jika tawaf di mengelilingi kubur ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang yang saleh yang sudah mati, maka ini syirkun akbar, syirik dalam ibadah. Demikian juga kemudian dilengkapi dengan tabarok yang ghair mesra', tabarok yang bid'ah, tustalif, bertustalam, bertukobal, dipeganglah nisan kubur atau dicium, dan ini diyakini menjadi sebab datangnya keberkahan, bisa diyakini sebagai sebab panjang umur dan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab untuk terwujudnya hal-hal semacam itu. Dan kaidah mengatakan siapa yang meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka telah melakukan syirik asghar. Siapa yang menetapkan dan meyakini dan melakukan satu sebab karena dia meyakini itu adalah sebab, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab, la qaunan wala syar'an, tidak Allah jadikan sebagai sebab panjang umur, tidak secara syariat, tidak pula secara kenyataan, maka ini telah, orang ini telah melakukan syirkun asghar. Maka jika orang itu mencium dan megang nisan kubur wali dan orang soleh adalah dengan keyakinan itu adalah lantaran dan sebab panjang umur, dapat berkah dan yang lainnya, maka ini menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, dan hukumnya adalah syirkun asghar. Dan jika diyakini, wallahu ta'ala alam, ada benda bahasanya kubur orang saleh itu sendiri yang memanjangkan umur dan memberi berkah, maka ini syirkun fi rububiyah. Kemudian jika telah terbiasa dengan hal tersebut, maka ditingkatkan lagi acara ritual di kubur itu cuma kemarin, cuma datang, tidak ada ritual mukaddimah, penutupan, maka dibuatlah acara manasik kubur, ada rangkaian mukaddimah sebelum inti acara, kemudian setelah inti acara nanti ada acara penutup, maka dibuatlah sebagai rangkaian. Nah, ini untuk apa dijadikan sebagai ayat, sebagai tempat ritual, dan ini bid'ah menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Waqad sara dzalika, dan juga telah berjalan dan telah mengalir dan merasuk hal semacam itu dalam jiwa kebanyakan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang polos. Bahkan juga merasuk pada kebanyakan orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan agama. Artinya, dan merasuk juga pada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu dan orang-orang yang taat beragama. Jadilah mereka memusuhi orang-orang yang bertauhid dan menuduh orang-orang yang bertauhid fil azaim dengan tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Dan mereka buat manusia, masyarakat agar lari menjauhi orang-orang yang bertauhid. Mereka lakukan itu semua tahta sitar dengan kedok mencintai orang saleh dan memuliakan orang saleh. Dan sungguh mereka telah berdusta dalam kedok yang mereka buat itu. Karena cinta dengan orang saleh yang hakiki harus sesuai ala wifqi al-kitab sunnah, harus sesuai dengan ajaran kitab dan sunnah, yaitu dengan mengakui, dengan mengetahui kelebihan dan jasa orang saleh. Dia punya kelebihan dan jasa dengan kebaikannya di masyarakat ketika dia hidup. Demikian pula dengan meladani mereka, meladani perbuatan baik orang-orang soleh ini dalam berbagai amal soleh yang mereka kerjakan. Dan ini semua dilakukan min ghairi ifratin wala tafritin, tanpa sikap berlebih-lebihan dan tanpa sikap meremehkan. Ifrat itu sama dengan hulu. Ifrat itu sama dengan huluwun. Tidak berlebih-lebihan yang tadi telah disebutkan bentuknya, dengan melakukan berbagai bentuk bid'ah terkait dengan kubur orang saleh dan berbagai keyakinan yang tidak benar tentang orang saleh. Dan demikian juga terhadap orang saleh tidak boleh kita bersikap tafrid, meremehkan, artinya dengan bentuk tidak mengakui keutamaan jasa dan kebaikan mereka, padahal mereka punya jasa dan kebaikan. Maka hal ini dan juga sikap yang tidak benar, dan beranggapan bahasanya amal kebaikan yang mereka lakukan dianggap sebagai amal keburukan, sikap tafrid, sikap meremehkan kebaikan orang saleh. Ini adalah sikap yang tidak benar. Di samping sikap ifrat, sikap berlebih-lebihan, bagaimana tadi kita contohkan atau dicontohkan oleh penulis, ini juga sikap yang tidak benar. Dan di sini berlakulah kaidah khairul umur awsathuha. Perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Bila ifrat wala tafrit. Tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak pula bersikap meremehkan dan tidak menghargai. Non menghargai berlebih-lebihan, inilah ifrat. Dari jalan menuju syirik. Non tidak menghargai kebaikan dan jasa orang lain, ini juga sikap yang tidak benar. Dan menganggap buruk kebaikan yang dilakukan oleh orang lain karena enggak suka dan benci, ini juga bukanlah sikap adil. Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Maka sikap orang, sikap yang benar adalah sebagaimana Allah ajarkan, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau letakkan dalam hati kami rasa benci, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wa ya Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyayang dan maha penyayang. Maka di sini terdapat pelajaran sikap tidak ifrat dan tidak tafrit. Kita katakan wali ikhwanina alladzina sabaquna fil iman, kita akui bahasanya saudara kita meskipun dia adalah orang saleh, dia punya dosa, punya dosa, namun dosa yang mereka miliki ini menyebabkan kita mendoakan mereka, dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa dan kesalahan yang mereka miliki bukanlah menjadikan sebab kita punya benci kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan, maka kita tidak ifrat, maka kita diajarkan Allah untuk tidak ifrat, tidak berlebihan dengan beranggapan orang soleh tidak punya dosa. Maka berkeyakinan orang soleh itu tidak punya dosa, ini ifrat, ini sikap guru, ini sikap berlebihan. Dan kita akui bahasanya kita dan orang-orang soleh sebelum kita dan orang-orang beriman sebelum kita semuanya punya dosa, sehingga kita katakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Namun tidak pula kesalahan dan kekeliruan yang dimiliki oleh orang yang beriman menyebabkan kita benci secara total kepada orang beriman tersebut, seakan-akan dia adalah manusia kafir yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Ini sikap tafrid, tidak menganggap, menutup mata dengan kebaikan orang lain. Maka Allah telah mengajarkan pada kita, mengisyaratkan pada kita dalam ayat ini untuk bersikap dengan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, dengan ifrat dan jangan tafrit. Jangan punya anggapan kalau mereka tidak punya dosa, ini sikap ifrat, dan jangan juga tafrit ketika mereka punya dosa, seakan-akan mereka isinya dosa semua dan tidak punya kebajikan sedikit pun. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, maka semua orang yang guru bersikap berlebihan terhadap Nabi atau orang saleh, kemudian dia yakini pada Nabi dan orang saleh, dia yakini ada padanya satu jenis, satu sifat ketuhanan, misal dia mengatakan ya sayyidi fulan ungsurni, wahai sayyidku fulan, itu nama seorang yang dianggap wali, tolonglah aku, ta'aridni, bebaskanlah aku dari kesusahan, berilah aku rezeki, au ana fi hasbuk, aku dalam kecukupanmu, kalau engkau tidak mencukupiku maka aku tidak punya tempat bergantung selain dirimu. Artinya ana fi hasbuk, aku bergantung pada dirimu, aku menggantungkan segala hajat kepadamu, dan ucapan-ucapan semacam itu. Dan sayyidi di sini maknanya adalah ilahi, sayyidi di sini maknanya ilahi, ini bahasanya kuburiyun. mereka menyebut sesembahan mereka dengan yang ya sayyidi, dan yang dimaksud dengan ya sayyidi wa sayyidku di sini adalah wa sesembahanku. Dan ucapan semacam ini fakul hadza syirkun, maka semua ucapan tadi adalah hukumnya syirik dan kesesatan. Dan kewajiban pemerintah muslim terhadap orang yang melakukan kesyirikan, berarti orang ini murtad dari Islam. Maka kewajiban penguasa untuk meminta orang-orang yang melakukan hal tadi diberi kesempatan untuk bertobat, berpikir untuk memilih jalan kafir, jalan kesyirikan, atau kembali kepada jalan yang benar, itu jalan tauhid. Fa in taba, jika dia bertobat, alhamdulillah, itulah yang dia harapkan. Jika tidak, maka berhak untuk dibunuh irtidadan, karena statusnya adalah orang yang murtad dari Islam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, menurunkan berbagai kitab suci supaya dia disembah semata, tiada sekutu baginya. Dan diturunkannya berbagai kitab dan diutus berbagai rasul adalah supaya tidak ada makhluk yang diseru la yud'a ma'ahu, tidak ada orang yang berdoa kepada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah, semisal beribadah kepada Al-Masih, putra Maryam, atau para malaikat, atau berbagai berhala, maka mereka semua tidaklah pernah punya keyakinan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut bisa menciptakan makhluk, bisa menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Namun mereka itu beribadah kepada makhluk-makhluk tadi, atau menyembah kubur mereka, atau menyembah gambar dan patung yang merupakan simbolisasi dari orang-orang saleh yang disembah, dalam keyakinan mereka mana'buduhum illa liqoribuna ilallahi zulfa. Itulah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka bisa membuat kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa sedekat-dekatnya. Dan mereka orang-orang yang menyembah Al-Masih, menyembah Al-Malaikat, menyembah berhala di masa jahiliyah, mereka mengatakan bahasanya orang-orang yang kami sembah adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semualah yang disebut dengan syirkun. Ini semualah yang disebut dengan syirkun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya dengan tugas melarang ayyud'a ahadun min duni, ada sesuatu makhluk selain Allah yang menjadi tempat untuk berdoa dan sasaran doa, baik doa ibadah ataupun doa istighosah, yaitu doa masalah. Maka doa itu ada dua macam, ada doa ul ibadah dan ada doa masalah, doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah adalah semua bentuk ibadah, menyembelih hewan, bernadar, merasa takut, tawakal, doa. Doa itu sendiri juga adalah doa ul ibadah, semua bentuk ibadah. Waktu sujud, rukuk. Kemudian yang kedua ada doa ul masalah, doa permohonan. Dan jika yang dimohonkan adalah sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah, Maka jika ini doa masalah semacam ini ditujukan kepada selain Allah, maka itulah syirkun. Doa minta diberi rezeki, diberi anak, jika ini diberikan kepada selain Allah, maka ini doa masalah, doa permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang hukumnya syirik. Sekian perkataan Syekhul Islam. Maka dengan perkataan tersebut jelaslah terbongkarnya kedok, terbongkarnya subhat mereka-mereka para penyembah dan pemuja kubur yang mereka berusaha untuk membenarkan yubariruna, mereka berusaha untuk membenarkan perbuatan mereka ini dengan mengatakan bahasanya mereka tidak punya keyakinan tentang wali-wali yang mereka puja. Mereka tidaklah meyakini bahasanya wali itu adalah sekutu Allah dalam mencipta alam semesta, dalam memberi rezeki, dalam menghidupkan dan mematikan. Namun mereka cuma berkeyakinan tentang para wali tersebut bahasanya wali itu punya status wasa'id, perantara yang menghubungkan antara mereka dengan Allah dalam masalah terpenuhinya hajat-hajat mereka dan hilangnya kesusahan-kesusahan mereka. Nah, perkataan dan keyakinan mereka ini nafsu subhat, sama persis dengan subhat dan kedok yang dikatakan oleh orang-orang musyrik jahiliyah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya dan telah Allah batalkan. Tadi dikatakan oleh Syekhul Islam bahasanya syirik yang dikatakan sebagai kesyirikan yang menjadi sebab Allah mengutus para rasul adalah orang-orang musyrik itu memuja-muja berhala, memuja-muja patung, memuja-muja malaikat dan orang soleh tanpa ada keyakinan kalau orang soleh itulah yang mencipta alam semesta dan memberikan rezeki di alam semesta ini. Namun mereka cuma berkeyakinan kami beribadah, kami doa kepada orang soleh ini dengan tujuan agar orang soleh itu menyampaikan doa-doa kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh kuburiyun, dan inilah yang dilakukan oleh para pemuja kubur. Mereka berkeyakinan bahasanya kubur wali yang mereka datangi dan mereka beribadah kepada wali-wali tersebut, mereka mengatakan kami tidak punya keyakinan wali ini mencipta alam semesta, bisa membangkitkan, mematikan dan menghidupkan. Wali ini manusia biasa, namun dia adalah perantara agar hajat kami bisa Allah kabulkan. Maka kami doanya kepada orang ini supaya hajat kita itu kabul. Maka sebagaimana menghadap presiden itu supaya lancar perlu perantara orang dalam. Sekarang itu zamannya pakai apa-apa pakai orang dalam. Kalau enggak pakai orang dalam, apa-apa enggak lancar. Maka kita juga supaya Allah mengabulkan apa yang jadi kebutuhan kita, kita perlu pakai orang dalam, yaitu orang yang Allah cintai dan orang yang dekat di sisi Allah. Inilah para wali. Sehingga kita mengajukan proposal cukup kepada para wali ini. Nanti biar wali inilah yang mengantarkan proposal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita punya keinginan, maka kita ajukan proposal dan keinginan kita ini sama orang dalam. Nah, nanti biar orang dalam inilah yang kasak kusuk sendiri. Nah, nanti kita tinggal nerima hasilnya. Maka jika mereka punya keyakinan semacam ini, maka inilah syirkun akbar di dalam dirinya orang jahiliyah. Dan inilah adalah syirkun dalam tamsil. Nah, syirkun dalam tamsil menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk faqad asyraka, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Walaupun dan realita menunjukkan bahasanya syiriknya para pemuja kubur yang belakangan itu zada, lebih parah daripada syiriknya orang-orang jahiliyah. Buktinya, jadilah mereka menyebut nama orang-orang yang sudah mati tersebut dalam setiap kesempatan, dan mereka tidaklah menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Namun yang meluncur di lisan-lisan mereka adalah daiman selalu adalah nama si wali. Sedangkan orang-orang terdahulu mereka menyekutukan Allah ketika mereka senang dan mereka bertauhid, mereka ikhlas yaitu bertauhid ketika mereka susah. Sedangkan mereka para penyembah kubur belakangan ini, kesyirikan mereka adalah daimun, kesyirikan yang terus menerus, senang ataukah susah harus syirik. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani Al-Yamani, penulis kitab Subulus Salam, beliau katakan, "Wakam hatafu inda syada'idi bismiha." Betapa banyaknya mereka sebut nama-nama wali ketika mereka susah, "Kama yahtiful mutaru bisumatin fardi." Bagaimana orang yang kesusahan yahtibu menyebut-nyebut bisomat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang salah satu namanya adalah somat, jadi tempat bergantung seluruh makhluk, dan dia adalah al-fardi, zat yang esa dan zat yang tunggal. Berkata dengan bait syairnya Muhammad bin Ismail al-Sun'ai ini, untuk kata-kata al-fardi kita katakan, jika yang dimaksud dengan al-fardi adalah mimba bil ikhbar maka benar, adapun jika dimaksudkan bahasanya mimba bi asma, bahasanya diyakini bahasanya salah satu nama Allah adalah salah satu nama Allah adalah nama al-fard, maka ini tidak benar. Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-fardu, yang adalah al-ahad atau al-wahid. Adapun al-fard itu tidak ada dalilnya jika ditetapkan sebagai nama. Akan tapi jika ini dimaksudkan adalah mimbabil ikhbar, cuma bercerita tentang Allah, bahasanya Allah itu Isa, maka dalam masalah ikhbar, dalam masa bercerita tentang Allah, tidak disyaratkan harus berdalil. Yang penting makna dan maksudnya benar, dan maksudnya bukanlah untuk menetapkan nama dan sifat, dan niat orang yang mengucapkannya adalah cuma bercerita tentang Allah Ta'ala. Hatafa itu makna aslinya adalah ada suara panggilan tanpa bentuk. Oleh karena itu telepon itu disebut oleh orang Arab hatifun, karena di telepon itu ada suara tapi tidak ada wujudnya, adanya cuma suara orang tidak ada wujudnya. Maka yang dimaksud di sini adalah orang itu memanggil dan menyebut nama sesuatu padahal yang dipanggil itu tidak ada. Wujud yang dipanggil itu tidak ada di depan matanya. Zat yang dipanggil tidak ada di depan matanya. Maka beliau katakan, syiriknya orang-orang jahiliyah, syiriknya orang sekarang lebih parah daripada syiriknya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang penyembah kubur sekarang, ketika mereka senang di setiap kesempatan, yang dimaksud setiap kesempatan adalah susah dan senang, ketika mereka susah, maka yang disebut, yang dipanggil-panggil adalah nama wali. Demikian juga ketika mereka senang, yang dipanggil-panggil juga nama wali. Setiap kesempatan, susah dan senang. Sehingga jadilah jarang-jarang Allah disebut. Sehingga yang terjadi, Allah malah jarang disebut. Nama wali yang sering-sering disebut. Dan ini lebih parah daripada syiriknya orang jahiliya. Orang jahiliya itu bertauhid ketika susah. Ketika susah minan muwahhidin. Ketika susah adalah orang-orang yang bertauhid. Baru ketika senang barulah jadi musyrikin. Maka di sebagian waktu bertauhid, sebagian waktu syirik, sama dengan syirik. Maka waktu waktunya orang-orang musyrik, sebagian waktu bertauhid, sebagian waktu syirik. Namun tauhid ditambah syirik sama dengan syirik. Ini kaidahnya. Tauhid jika ditambah dengan syirik maka sama dengan syirik. Maka mereka disebut musyrik. Apakah mereka tidak punya tauhid sama sekali? Tidak. Bukan demikian. Mereka punya tauhid di sebagian kesempatan, di sebagian munasabah, di sebagian keadaan mereka punya tauhid. Dan kenapa? Karena tauhid ditambah plus syirik maka jadinya syirik. Karena tauhid itu tidak menerima tambah. Orang itu disebut tauhid jika murni tauhid. Seluruh hidupnya adalah tauhid. Susah senangnya dalam kondisi bertauhid. Nah, susah tauhid, senang tauhid. Nah, ini sama dengan orang bertauhid. Dan ketika susah bertauhid, senang syirik, maka sama dengannya musyrik. Sama dengannya syirik. Faya ulama al-muslimin. Maka wahai para ulama kaum muslimin, wahai orang-orang yang dianggap dan dikatakan sebagai kiai, ustaz, tuan guru, syekh, antum mas'ulun. Kalian semua adalah orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap sekelompok yang hilang dan yang bingung dalam kesesatan. Kenapakah tidaklah kalian jelaskan kepada mereka jalan yang benar, dan kalian larang mereka untuk melakukan syirik yang besar. Bahkan yang terjadi kalian, padahal kalian tinggal bersama mereka dan bergaul dan berinteraksi bersama mereka. Artinya kalian tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Kenapa kalian sia-siakan apa yang Allah wajibkan kepada kalian, itu berdakwah kepada tauhid dan menjelaskan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Padahal semua orang yang berilmu punya perjanjian kepada Allah untuk menjelaskan kepada manusia ilmu yang dia ketahui. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah membuat perjanjian, mengambil perjanjian dari semua orang-orang yang diberi kitab, yaitu semua orang-orang yang berilmu. La tubayyinunnahu linnas. Kalian berjanji akan memberikan penjelasan kepada manusia tentang manakah yang hak dan yang batil. Wala taktumunah. Dan kalian tidak akan menyembunyikannya. Maka ayat di dalil, semua orang yang berilmu, semua orang yang dianggap kiai, ustaz, syekh, mereka semua punya perjanjian dengan Allah untuk berdakwah. Jika ada yang bertanya, kapan perjanjian tersebut terjadi? Begitu orang itu belajar dan dia mendapatkan ilmu, maka dengan demikian maka dia telah membuat perjanjian dengan Allah. Maka orang punya kewajiban, setiap orang itu dapat ilmu, dia punya kewajiban untuk dia sampaikan pada orang lain, dijelaskan pada orang lain, dan tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Fattakullaha. Atau sebelumnya, bukankah ulama ada warasatul anbiya, ahli waris para nabi? Maka semua nabi ahli warisnya adalah para ulama di zamannya masing-masing. Ahli warisnya Nabi Musa adalah ulama-ulama muridnya Nabi Musa. Ahli warisnya Nabi Isa adalah para ulama-ulama murid-muridnya Nabi Isa. dan para nabi-nabi yang lainnya. Dan para nabi mereka datang untuk mengingkari kesyirikan dan berjihad melawan orang-orang yang membela kesyirikan, sehingga ketaatan dan ibadah seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ulama adalah ahli waris para nabi, maka mereka punya tugas sebagaimana tugasnya para nabi, yaitu mengingkari kesyirikan dan menjelaskan tauhid. Maka adalah kalian bertakwa kepada Allah. Dia adalah zat yang membebankan kepada kalian tanggung jawab ini, dan kalian akan ditanya tentangnya. Maka sebut terdapat dalam hadis yang sahih, itu diriwayatkan oleh Muslim, bahasanya orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya, yaitu tidak tidak beramal dengan ilmunya, adalah orang yang pertama kali akan dibakar dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Yaitu Nabi menceritakan ada tiga jenis manusia yang jadi bahan bakarnya api neraka pertama kalinya. Dia adalah orang yang berjihad dan dia yang tidak ikhlas karena Allah. Kemudian juga orang yang dermawan, rajin bersedekah namun sedekahnya bukan karena Allah. Demikian pula orang yang berilmu, yang dia belajar supaya cuma bisa dikatakan adalah orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya dengan sebenarnya. Maka jika kalian lihat kesyirikan ini dan kalian biarkan manusia mempraktekannya, maka ini adalah perkara yang sangat gawat. Namun jika kalian beranggapan bahasanya kesyirikan yang dipraktekkan oleh manusia itu bukan kesyirikan, wah ini lebih gawat lagi. Asadu khataran, maka ini lebih gawat lagi. Karena berarti kalian tidak tahu mahuwa min audhahil wabihat. Karena berarti ini kalian tidak tahu perkara yang jelas, yang paling jelas, yaitu mana itu syirik dan apa itu tauhid. Dan Allah telah menjelaskannya dengan jelas-jelasnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sampai orang yang dianggap berilmu sebagai kiai besar, kiai sebagai ulama khas, malah enggak tahu kalau semacamnya adalah syirkun. Maka para ulama, para kiai yang melihat sebagian umatnya itu melakukan kesyirikan dan diam saja, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tahu, mereka ini tahu bahasanya apa yang dilakukan adalah syirik, menyekutukan Allah, namun dibiarkan. Karena jika nanti diingatkan dan dilarang, nanti akan menghilangkan fasilitas sebagai ulama khaf dan kiai, karena nanti dimusuhi umat. Ini akan menghilangkan pendapatan para kiai dan para tuan guru, maka hilang pendapatan. Wah, ini gawat. Akhirnya memilih untuk mendiamkan apa yang dilakukan oleh umat, pada tahu kalau itu kesyirikan namun khawatir hilangnya pendapatan. Maka jika ini yang terjadi, maka ini adalah kelakuannya ulama-ulama Yahudi. Yang mereka itu mereka itu tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, namun mereka tidak mau mengimaninya. Kenapa? Karena jika mereka mengimani dan menyatakan bahwasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka mereka akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian fasilitas sebagai tokoh umat, sebagai ulama, sebagai tokoh agama, sebagai fasilitas dan tunjangan ekonomi akan hilang. Maka memilih untuk bersikap beda pendapat demi menjaga pendapatan. Memilih untuk berbeda pendapat dari orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan demi menjaga pendapatan. Namun jika yang kedua, kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah ulama atau orang-orang yang dianggap ulama dan kiai ini tidak tahu kalau semacam itu syirik dan dikira itu tauhid, maka kata setelah Al-Fauzan, maka ini asyadu khotoran, maka ini lebih gawat dan lebih berbahaya daripada yang pertama. Allahumma asli ahwalal muslimin wahdi dhulalahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin dan berilah petunjuk orang-orang sesat di antara mereka, sehingga Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di antara sarana menuju kesyirikan adalah at-taswir, adalah membuat gambar dan patung. Membuat gambar dan patung adalah salah satu sarana menuju kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan taswir, membuat gambar dan patung di sini? Nah, taswir ini mencakup gambar dan patung. Kalau saya terjemahkan dengan menggambar, nanti tidak ada bayangan membuat patung, ini keliru. Taswir itu mencakup membuat gambar baik dua dimensi atau tiga dimensi. Sebagaimana definisi yang beliau sampaikan tentang taswir, wa taswiru ma'nahu, dan definisi taswir adalah memindah bentuk sesuatu dan bentuk sesuatu dipindah, boleh jadi dengan sarana, dengan cara rasem, dengan cara menggambar, atau iltiqat bil alat, diambil dengan alat, artinya kamera. Kemudian yang ketiga, awin nahat atau dengan dipahat, artinya buat gambar tiga dimensi, membuat patung. Kemudian isbatu hadza tsaqal, setelah dipindah kemudian ditaruhlah bentuk ini, bentuk yang dicontoh tadi, ala lauhatin, boleh jadi pada papan, papan lukis, awaqatin atau kertas cetak foto, atau timsalin atau patung. Maka beliau katakan taswir yang beliau maksudkan itu beliau definisikan mencakup tiga jenis, membuat gambar, membuat gambar dengan lukisan dua dimensi, membuat gambar dengan fotografi, dengan kamera, demikian juga membuat gambar dengan gambar tiga dimensi alias patung. Untuk gambar tiga dimensi, maka haramnya membuat gambar tiga dimensi alias patung ini adalah mujma' alaih, perkara yang disepakati seluruh ulama, baik untuk disembah ataupun tidak untuk disembah. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya membuat gambar tiga dimensi. Kemudian yang kedua, membuat gambar dua dimensi birosem, dengan cara melukis dengan tangan, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahasanya gambar dua dimensi, membuat gambar dua dimensi hukumnya adalah haram, dan hadisnya adalah hadis, dan ini adalah pendapat yang benar, dan dalilnya adalah hadis tentang kordennya Aisyah yang Nabi ingkari, dan tidak adalah gambar di korden kecuali gambar dua dimensi. Dan berkaitan dengan masalah gambar, maka ada hukum gambar, ada hukum membuat gambar, dan ada hukum memanfaatkan benda yang bergambar. Atau dalam bahasa Arabnya ada hukum taswir dan hukum surah. Yang dimaksud dengan hukum surah dan hukum menggunakan benda yang bergambar. Menurut jumhur fuqaha, memanfaatkan benda bergambar itu boleh dalam dua hal. Memanfaatkan benda bergambar dua dimensi itu boleh dalam dengan dua cara. Yang pertama, gambarnya utuh, akan tapi gambar yang dihinakan. Gambarnya utuh, bukan gambar yang dihinakan. Gambar dikeset dan diinjak-injak, atau gambar yang lain yang statusnya dihinakan. Kemudian yang kedua, tidak dihinakan, akan tetapi sudah dipotong-potong, sudah dipotong-potong sehingga tidak lagi berbentuk gambar yang utuh. Dalam kondisi ini, maka benda yang bergambar boleh dimanfaatkan. Adapun membuat gambar yang ketiga, masalah membuat gambar dengan alat, yaitu dengan kamera, maka ini adalah masalah baru yang tidak ada di masa silam. Maka ini adalah masalah mu'asarah, mu'asarah kontemporer. Maka tentang hukum membuat taswir dengan kamera, bagaimana berulang kali kita sampaikan dan kita singgung, adalah perkara yang diperselisihkan di antara para ulama ahlu sunnah mu'asiri, para ulama ahlu sunnah zaman ini. Sebagian mengatakan hukum hukum foto sama dengan hukum melukis, tidak ada bedanya. Dan ini adalah diantara yang berpendapat demikian adalah Ustaz Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga Lajnah Daimah secara umum ketika diketuai oleh Ustaz Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga Sayyid Muhammad Rasuddin Al-Albani. Dia punya penjelasan yang panjang lebar tentang masalah gambar, pertama di Ghoyatul Maram, kita khidil halal wal haram. Demikian juga dia punya penjelasan panjang lebar tentang haramnya foto di Adab Zifa. Bahkan beliau katakan orang yang tidak mengharamkan membuat gambar dengan kamera dan tidak menganggap sama dengan gambar lukisan, ini lebih zahiri daripada zahiriyah, lebih zahiri daripada zahiriyah, lebih tekstual dari ulama-ulama zahiriyah yang tekstual. Bagaimana dikatakan ini tidak bukan membuat gambar? Siapa yang memasukkan kalau di mau untuk klis, nah, siapa yang masukkan klis, siapa yang mutar, siapa nepatkan, siapa nyekret, nah, ini semua perbuatan orang. Gimana dikatakan tidak membuat gambar? Maka ini lebih zahiri daripada zahiriyah. Namun ada juga pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya taswir dengan kamera itu bukanlah taswir, karena ini bukanlah taswir yang diharamkan, bukanlah taswir yang diharamkan, karena Nabi katakan taswir yang diharamkan adalah taswir yang di sana ada mudahatun li khalqillah, menyaingi ciptaan Allah, itu illah haramnya taswir. Sedangkan di sini tidak kita jumpai dalam kamera, tidak kita jumpai illah, yaitu mudahatun li khalqillah, karena ini tidak menyaingi ciptaan Allah, karena ini cuma mengambil gambar ciptaan Allah, sehingga tidak termasuk taswir yang Nabi haramkan. Sehingga memfoto itu hukumnya mubah. Hukumnya tergantung apa yang mau jadikan sarana untuk apa. Jika untuk sarana yang haram maka hukumnya haram. Jika untuk sarana yang wajib maka hukumnya wajib dan seterusnya. Ini adalah pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. bagaimana beliau jelaskan panjang lebar di syarah mumtik, di bab syarat-syarat sholat, demikian pula di qaul mufid ala kitab tauhid, di bab tentang masalah gambar. Dan dari sisi sisi dalil, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Dan perlu kita ketahui bahasanya di antara ulama mu'asirin yang mengharamkan gambar dengan foto adalah penulis kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu Syekh Shalah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa tawwalahu umrahu fi naf'il Islam wal Muslim. Bahkan ulama dan para ulama menyinggung pembahasan taswir dalam tema dan topik akidah. Kenapa? Karena taswir adalah salah satu sarana menuju syirik. Dan dengan taswir, maka berarti orang itu mengklaim bersekutu dengan Allah dalam mencipta atau berupaya untuk itu. Dan syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi sebabnya adalah gara-gara taswir. Hina akdama kaum Nuh, ketika kaum Nuh akdama maju untuk membuat gambar dan patung orang-orang saleh, kemudian memasang patung-patung mereka di tempat-tempat mereka duduk, tempat-tempat orang-orang saleh tersebut duduk dan beribadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan haramnya taswir, mengingatkan bahaya taswir dan haramnya taswir bi jami'an wa'ihi, dengan tiga jenisnya. Maka beliau mengharamkan tiga jenis taswir tadi, termasuk di dalamnya adalah taswir dengan kamera. Dan Nabi melarangnya, dan Nabi mengancam orang yang melakukannya dengan ancaman yang sangat keras. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghapus gambar, menghapus benda yang di sana ada gambarnya dan mengubahnya. Atau waw di sini maknanya adalah aw. Nabi perintahkan untuk dihapus secara total atau minimal diubah sehingga tidak lagi berbentuk sebagaimana bentuk gambar. Sehingga waw di sini bermakna aw. Karena taswir dalam orang itu membuat, dalam perbuatan membuat gambar dan patung, maka di sana ada menyaingi ciptaan Allah. Padahal Allah adalah zat yang infaroda bil khalqi, satu-satunya yang mencipta. Maka orang yang musawir, yang membuat gambar ini, berupaya untuk menyaingi Allah Azza wa Jal dalam perkara yang merupakan satu-satunya hak Allah, yaitu mencipta. Sebab yang kedua, kenapa taswir itu dilarang? Li'ana taswir wasilatun min masa'il syirki, dilarang dalam rangka menutup jalan kemungkaran, karena taswir adalah salah satu sarana menuju kesyirikan. Maka beliau sampaikan dua illah diharamkannya taswir. Yang pertama, ini adalah illah yang mansus, menyaingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ilah yang kedua, pelajaran dari syiriknya kaum Nuh, yaitu taswir adalah salah satu sarana menuju kesyirikan. Artinya taswir diharamkan dalam rangka satu zari'ah menutup jalan kemungkaran. Dan berkaitan dengan masalah satu zari'ah, pernah kita ingatkan kaidah dalam masalah satu zari'ah, bahwa sesuatu yang diharamkan karena satu zari'ah, maka ini hukumnya haram tanpa melihat niat pelakunya. Maka orang tidak boleh mengatakan, maka tidak bisa orang mengatakan saya buat patung dan saya tidak punya niatan untuk menyembah patung. Tidak, saya buat patung ini tidak dengan tujuan untuk disembah-sembah, bukan untuk supaya disembah-sembah, cuma untuk hiasan. Niat saya cuma untuk hiasan. Ini tidak bisa diterima. Apapun niat baikmu, maka ini adalah haram, karena ini terbukti adalah jalan menuju kesyirikan. Bagaimana orang yang diharamkan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya? Kenapa diharamkan? Ini saddun li dzari'ah, menutup jalan zina. Karena terbukti ini adalah jalan yang menuju zina. Yang penting telah terbukti. Dalam masalah saddu dzari'ah, yang penting telah terbukti ini adalah jalan menuju ke sana, maka di-cut. Setelah itu, maka orang tidak boleh beralasan dengan niat. Setelah terbukti. Setelah terbukti bahasanya berdua-duaan adalah jalan menuju zina. Maka jika ada orang mengatakan saya berdua-duaan namun niat kami, hati kami berdua itu suci, tidak ada niat apa-apa, cuma sekedar biasa-biasa saja, cuma paling-paling untuk film dan drama dan menyentuh para artis dan orang-orang fasik, nah, apapun niatmu, niat baik ataupun niat mulia, tujuan yang mula, ini kami mau bertukar informasi dan saling menambah wawasan tentang agama atau yang lainnya, maka apapun niatnya, nah, ini adalah alasan yang tidak bisa diterima. Setelah apa? Terbukti ini adalah jalan menuju sana. Fa awal hudud, maka tasbih diharamkan karena dua illah. Maka terjadinya kesyirikan di muka bumi ada gara-gara tasbih. Tatkala setan menampakkan indah pada kaum Nuh, betapa indah dan baiknya jika membuat patung orang-orang saleh dengan memasang patung-patung mereka di tempat-tempat orang saleh tersebut beribadah dalam rangka untuk mengenang keadaan orang saleh, yaitu ibadahnya orang saleh, dan meladani mereka dalam ibadah. Hatta alal amru, sehingga berujunglah perkaranya, berakhirlah perkaranya kepada penyembahan patung-patung tersebut dan berkeyakinan bahasanya patung itu bisa memberikan manfaat dan madarat selain Allah. Sehingga taswir adalah mansa'ul wasaniyah, adalah sumber terjadinya penyembahan berhala. Karena menggambar makhluk itu adalah bentuk mengagung-agungkan makhluk dan bergantungnya hati dengan makhluk. Fil ghalib, demikianlah umumnya yang terjadi. Terlebih-lebih lagi jika yang dibuat patung dan gambarnya tersebut adalah orang yang lahu sya'nun, orang yang memiliki martabat yang tinggi, semacam penguasa atau orang yang berilmu, ulama atau orang yang saleh. Dan terlebih-lebih lagi jika patung tersebut diagung-agungkan bentuknya dengan dipasang di tembok, digantungkan di tembok, atau dipasang di pinggir jalan, atau di tengah-tengah alun-alun alias lapangan. Maka jika hal ini dilakukan, yu'addi ila, menyebabkan orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, dan orang-orang yang sesat menggantungkan hatinya dengan patung-patung tersebut. Walau ba'dahin, walaupun nanti setelah berpuluh-puluh tahun nantinya, walau ba'dahin, meskipun setelah waktu yang lama. Kemudian hal ini juga dengan jika kita katakan boleh orang itu membuat patung atau memasang patung, maka ini membuka pintu dipasangnya berbagai patung dan patung yang disembah selain Allah. Maka jika kita katakan kalau patung itu tidak disembah, jika patung itu cuma untuk hiasan dan tidak disembah, maka itu boleh dipasang. Jika kita mengatakan demikian, maka apa? Maka nanti orang awam, maka orang ini akan jadi membuka pintu untuk orang lama-lama masang patung yang disembah. Awalnya memang patungnya cuma untuk perhiasan yang dipasang, namun lama-lama terbukalah pintu dan terpasanglah patung-patung yang disembah selain Allah. Maka dalam rangka menutup pintu tersebut, maka kita katakan patung apapun jenisnya untuk disembah ataupun tidak, hukumnya haram. Demikian yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kami membeli perlengkapan untuk bayi seperti baju, celana, perlah, popok, namun sulit menemukan yang tidak bergambar makhluk hidup. Apakah dalam keadaan ini dibolehkan? Ya, aslinya itu adalah sebagiannya adalah gambar-gambar yang tidak dihinakan. Pada asalnya adalah terlarang memanfaatkan gambar, benda yang bergambar. Akan tetapi insya Allah jika memang kesulitan dan tidak ada yang lain, maka mudah-mudahan ini dimaafkan dan termasuk dalam bab yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ada sebagian perkara itu dibolehkan taba'an ketika dia mendompleng dan bukan tujuan utama. Yang namun ini tidaklah hal ini bisa terlarang ketika itu dijadikan tujuan utama. Dan yang kedua, ini kita nasihatkan untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk memproduksi barang-barang semacam ini, kita katakannya adalah peluang bisnis. Yang belum ada yang menggarapnya, ada yang kemudian memproduksi baju-baju untuk anak-anak, kebutuhan untuk anak-anak yang bersih dari gambar, ya, bersih dari gambar-gambar yang terlarang. Ini peluang bisnis yang belum ada yang menggarapnya. Satu hal yang bagus jika ada orang yang mau menekuni bisnis ini, insya Allah cukup cerah. Jika seorang memakai cadar setelah diizinkan orang tua, tapi hanya di lingkungan kampus, kajian dan lingkungan orang-orang bercadar, sedangkan jika di lingkungan rumah harus melepasnya, apakah jika dia melakukannya ia disebut munafik atau tidak istiqomah? Lalu apa yang lebih baik ia lakukan? Masalah cadar adalah satu yang diperselisihkan di antara para ulama, dan insyaallah ini adalah khilaf yang mu'tabar. Karena itu dan pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam, bahasanya bercadar itu mustahab dan tidak wajib. Karena hukumnya mustahab dan tidak wajib, maka orang boleh di satu saat memakainya dan satu saat melepasnya, maka tidaklah berdosa dan tidaklah dikatakan tidak istiqomah dan tidak atau munafik. Jika orang ini berpendapat mengambil pandangan bahasanya hukum bercadar adalah mustahab, maka jika demikian, maka yang namanya perkara mustahab kadang dilakukan dan kadang tidak dilakukan. Kami dapati orang-orang yang teman-teman ngaji yang sudah memiliki anak, mereka bermudah-mudahan masang foto anak mereka yang masih kecil tanpa hajat. Apakah dalam ini termasuk apa yang dibahas oleh Ibnu Hajar dalam surah hadis Aisyah tentang bermain dengan gambar anak perempuan atau kemudian boneka perempuan? Tentu tidak termasuk. Yang termasuk dalam pembahasan hadis ini, hadis tentang boneka perempuan yang dipakai mainan untuk Aisyah, yang termasuk dalam pembahasan ini adalah foto atau gambar-gambar untuk keperluan anak kecil. Foto atau gambar-gambar untuk keperluan anak kecil, semacam dia mungkin untuk gambar dia belajar hewan-hewan atau yang lainnya, maka ini termasuk dalam bab gambar boneka-boneka perempuan yang digunakan mainan oleh Aisyah. Bagaimana pernah ditanyakan kepada saya Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah ta'ala, apa hukum gambar dua dimensi untuk pembelajaran anak-anak kecil? Maka beliau katakan hukumnya adalah berkaitan dengan hukum anak kecil bermain boneka. Maka beliau katakan menurut ulama yang melarang anak kecil untuk bermain boneka anak atau hadis Aisyah, orang yang tidak menerima kandungan hadis Aisyah dan mengatakan kandungan hadis Aisyah itu mansukh, maka akan melarang gambar untuk anak-anak kecil untuk belajarnya anak-anak kecil. Tapi menurut ulama yang membolehkan anak perempuan atau kandungan. Hadis Aisyah yang berisi Aisyah bermain dengan boneka-boneka boneka-boneka perempuan. Maka menurut ulama yang menerima kandungan hadis ini, maka hukum gambar untuk pembelajaran anak-anak hukumnya mubah. Maka beliau katakan masalah gambar untuk anak-anak, untuk belajar dan untuk pengetahuan anak-anak ini termasuk dalam bab hadis Aisyah. Menerima isinya atau tidak menerima isinya. Dan pendapat yang paling kuat, kandungan hadis Aisyah itu sudah terpakai. Nah, ulama yang mengatakan itu mansukh, kita katakan apa dalil kalau itu mansukh? Mana bukti kalau ini yang belakangan dan yang itu yang akhir? Dan apakah itu bertentangan? Syarat nasakh diketahui sejarah dan bertentangan. Ketika, dan kita katakan tidak ada pertentangan di sini, karena kita katakan ini adalah pengecualian daripada hukum gambar. Maka tidak ada pertentangan, sehingga tidak perlu memakai nasakh kemudian menolak isi kandungan hadis Aisyah. Oleh karena itu, maka gambar untuk belajar anak-anak, untuk kenal hewan-hewan atau yang lainnya, hukumnya mubah berdasarkan hadis Aisyah tentang masalah boneka mainan Aisyah. Dan sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, bahasanya masalah ini termasuk ke sana. Akan tetapi jika gambar yang dimaksudkan itu gambar anaknya untuk pajangan, ya, dipajang, maka ini satu hal yang tidak benar. Ada yang mengatakan jika jual beli maka hak kepemilikan pindah kepada pembeli. Maka pembeli boleh memperlakukan barang semaunya termasuk mengkopinya dan menyebarkannya. Orang ini menolak, bolehnya ada syarat pada akad jual beli. Dia mengklaim bahasanya yang tidak boleh adalah jika merek satu barang atau software itu diganti. Maka bagaimana kebantahannya? Jawabannya adalah hak taklif. Misalnya ini kita anggap buku, hak taklif, hak dalam penulisan buku. Maka ketika seorang itu menulis buku kemudian dia menjualnya, maka apakah yang dijual? Apakah hak ilmiah dalam tulisannya secara mutlak, ataukah hak ilmiah pada tulisannya yang ada dicetakkan di buku ini saja? Maka manakah yang dijual oleh seorang yang menulis buku kemudian menjualnya? Apakah yang dijual adalah hak ilmiah buku ini secara total, sehingga oleh karena itu orang yang membeli buku kemudian boleh mengkopinya dan boleh kemudian membisniskannya, kemudian kopi itu dia bisniskan? Apakah yang dijual oleh seorang penulis buku ketika dia menulis buku dan menjualnya adalah hak ilmiah yang ada pada cetakan buku ini semata? Mana yang dijual oleh seorang penulis? Yang pertama atau yang kedua? Saya yakin tidak ada yang ngeyel kalau cuma yang dijual adalah yang kedua. Kalau yang dijual yang pertama, apa manfaatnya, Pak? Hak cipta dilindungi undang-undang, hak ini, ya. Apa manfaatnya? Kalau yang dijual adalah hak ilmiah semua tulisannya, secara total, harga murah sekali, cuma sekian ribu. Kemudian setelah itu orang boleh mengkopinya, kemudian kopiannya kemudian boleh di ini, orang boleh kemudian mencetak ulang dengan berdasarkan buku yang dia telah beli. Artinya dia bikin buku bajakan. Oh, saya membaca dari nyalain buku itu kok nggak tahu apa-apa kan, tak kopi atau saya cetak ulang, saya ketik ulang dari buku ini, Terus saya cetak dan saya jual sebagai buku bajakan. Takkan yakin bahasanya yang dijual bukanlah seluruh hak ilmiah. Namun cuma hak ilmiah yang telah tercetak pada satu buku itu saja. Ini sebagai contoh. Jika demikian ya sudah jelas. Maka adapun hak ilmiah yang lainnya, hak ilmiah untuk cetakan yang lain itu masih punya kewenangan dan milik si penulis. Dan itu adalah nilainya, adalah harta. Hukukul ini dibahas oleh para ulama dengan hukuk maknawiyah. Dan para ulama menyimpulkan, para ulama mu'asirin menyimpulkan pada hukuk ilmiah itu adalah bernilai dengan harta, sehingga tidak boleh mengambil harta seorang muslim, harta orang lain tanpa alas. Apa saja rukun sholat? Baik sekali. Ya. Tentang pertanyaan tentang masalah rukun sholat, ya, saya silakan untuk merujuk ke buku-buku fikih. Ya. Apa saja yang jadi rukun-rukun sholat? Adakah pengecualian dalam membuat patung, semisal untuk alat peraga kesehatan? Jika manfaat dari alat peraga kesehatan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan pakai patung tiruan, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi jika ada cara yang lain, maka adalah mengambil cara yang lain. Kemudian apa hukum kartun? Maksudnya apa? Membuat kartun. Membuat kartun saya termasuk membuat gambar. Gimana cara orang buat kartun? Dengan dibuat kan? Tidak dipoto kan? Kalau mungkin kartun itu adalah makhluk yang sudah dipoto. Tapi foto itu kalau sudah diedit, kita katakan ini tidak termasuk dalam foto menurut ulama yang membolehkannya. Menurut ulama yang membolehkannya, foto yang diedit itu termasuk menggambar dengan tangan. Oleh karena itu, maka membuat kartun ini pada asalnya satu hal yang tidak dibolehkan. Pertama, dia adalah taswir, termasuk taswir birosem, taswir dengan dibuat, bukan cuma sekedar dinukil sebagaimana foto. Dan terlebih lagi di sini biasanya makhluk ciptaan Allah itu diubah-ubah, bentuknya diubah-ubah seenaknya, sehingga seakan-akan bahasanya gambarnya itu lebih bagus daripada gambar yang Allah berikan untuk makhluk ini. Duna jadi Donald bebek. Nah, ini bebek yang semacam ini yang lebih bagus, lebih cerdas daripada bebek yang Allah ciptakan. Bolehkah menggambar atau membuat patung atau macamnya, satu patung atau gambar yang tidak serupa dengan makhluk ciptaan Allah tapi mirip saja gambar manusia tanpa telinga? Nah, tadi berkaitan dengan masalah dengan kartun, maka ini pertama adalah taswir, kemudian yang kedua ini adalah terkandung di sana pelecehan terhadap gambar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya manusia ini bukan hanya menyaingi ciptaan Allah, namun dia mengatakan bahasanya ciptaan dia itu lebih menarik, lebih bagus daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani mengharamkan foto, tapi saya pernah melihat foto Syekh Al-Albani di internet. Yang masang foto apa Syekh Al-Albani? Jawabannya yang masang foto beliau siapa? Bukan beliau sendiri kan? Dan kalau bukan beliau sendiri, jangan ditanya kenapa kok ada fotonya di internet. Apakah SMS-an dengan lawan jenis adalah khalwat? Jika orang itu hukum SMS dengan lawan jenis sama dengan hukum berbicara dengan lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala katakan wala takhdu'na bil qaul, janganlah kalian berkata-kata yang dengan dilembut-lembutkan, dengan kata-kata yang gaya pembicaraan yang terlarang, sehingga punya, sehingga orang-orang yang punya hati, dalam hatinya ada penyakit, punya keinginan yang tidak-tidak. Maka jika orang itu berhubungan dengan lawan jenis, baik dengan telepon atau bicara ataupun SMS, dengan secukupnya, dengan bahasa yang biasa-biasa saja, tidak diimbui dengan kata-kata yang tidak perlu atau yang lainnya, maka hukumnya dibolehkan. Namun jika yang lebih dari sekedar kebutuhan, nah ini yang terlarang. Dan jika yang dibicarakan sudah lebih dari kebutuhan, maka SMS-an itu adalah termasuk khulwat atau minimal sibhul khulwah, semi khulwah. Bagaimanakah sejarah awal mulanya penyembahan berhala? Tadi telah disampaikan, juga telah kita bahas dalam pelajaran-pelajaran yang lewat, bahasanya ada orang-orang saleh di kaum Nabi Nuh, kemudian mereka meninggal, kemudian dibuatlah patungnya, kemudian pertama kali belum dipuja-puja, kemudian setelah itu akhirnya dipuja-puja dan disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang istri berdoa bila Allah berkehendak untuk mematikan salah seorang di antara mereka berdua, suami atau istri, maka istri berharap agar Allah mematikan dirinya agar terhindar dari fitnah dunia, agar dia tidak perlu bekerja di luar rumah. Maka kita katakan ini hajar talwasi, engkau membatasi sesuatu yang lapang, membatasi sesuatu yang lapang. Ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, apakah sebuah keharusan dia harus bekerja di luar rumah? Apakah mesti konsekuensinya kalau ditinggal mati suami dia kerja di luar rumah? Mesti? Tidak mesti. Ada kemungkinan yang lain, ada laki-laki yang lain mau melamarnya. Jangan menyempitkan sesuatu yang masih longgar sehingga dunia itu sempit cuma selebar daun kelor. Jangan menyempitkan sesuatu yang lapang. Ada banyak kemungkinan, boleh jadi ada perempuan, ada laki-laki bahkan yang lebih baik daripada suaminya dari sisi harta dan ilmu yang melamarnya, malah manfaat dia tetap hidup. Dan yang kemudian yang kedua, kalau seandainya dia terpaksa harus kerja, apakah bekerja itu mesti harus bekerja yang terlarang? Dia bisa cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlarang yang bisa cocok untuk perempuan. Tadi baru saja kita bicarakan ada peluang bisnis, nah, bikin baju-baju perempuan, baju untuk anak-anak, ini belum ada yang enggak. Dan pada doa minta mati yang ini pada asalnya terlarang, lebih baik berpikir positif, berpikir yang lapang, yang longgar, sehingga tidak sempit pandangan. Dan kita katakan seandainya istri ini berdoa, ini bersifat egois dan individualis, gimana nasib anak-anaknya? Dia cuma mementingkan dirinya, gimana anak-anaknya, anak-anak dari suaminya, bagaimana pendidikannya, padahal mbahnya juga belum tahu agama. Ini mau kemudian diserahkan kepada kakeknya atau neneknya atau pamannya yang mereka adalah orang-orang yang tidak tahu agama, padahal masih ada jalan yang lain. Tentang makna afiyah, afiyah itu adalah maknanya keselamatan, keselamatan dari segala keburukan. Boleh jadi masalah agama, boleh jadi masalah dunia. Dan berkaitan dengan orang mati kita minta afiyah, yaitu keselamatan dari siksa, keselamatan dari murka Allah dan seterusnya. Adapun untuk kita minta afiyah, maka kita minta kepada agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada diri kita berkaitan dengan agama, demikian juga bisa diniatkan dengan berkaitan dengan masalah dunia. Apa hukum foto-foto wisuda, foto pernikahan, foto album keluarga dan yang lainnya? Menurut pendapat yang paling kuat dan ada pendapat Syaikh Muhammad bin Salusimin, foto adalah tergantung tujuannya. Jika tujuannya adalah tidak manfaat, cuma buang-buang duit, maka hukumnya sebagaimana hukum buang-buang duit. Dan termasuk foto yang dilarang oleh Syaikh Muhammad adalah foto-foto kenangan. Apa hukumnya apa ini, webcam dan 3G maksudnya HP yang ada bisa untuk foto. Kita katakan sebagaimana hukum foto jika digunakan untuk foto yang perlu difoto, atau maka jika untuk memfoto yang haram difoto, ada cewek lewat difoto atau yang, maka hukumnya haram. Dan jika kemudian perkara yang mubah, maka hukumnya mubah. Foto pohon, foto ini ya, boleh. Apa menggambar bentuk bakteri, virus dan sejenisnya dalam rangka ilmu biologi dan kedokteran dibenarkan? Jawabannya dibenarkan, karena bentuknya bukan bentuk yang berbentuk, cuma gambar lonjong gini, oval. Ini masalah. Oval kan sudah dikasih garis tiga. Apa hukum memasang foto di Facebook? Facebook itu apa? Tanpa hajat. Maka biar kemudian banyak penggemarnya, biar tampang ini ganteng, dan itu dan status masih sendiri. Maka jika tujuannya, jika ada manfaat yang jelas dari hal tersebut dan tidak terhindar darinya hal-hal yang buruk, maka tidak masalah. Atau bahkan lebih baik dihindari dalam rangka keluar dari khilaf ulama. Tapi jika ada bahaya, maka tentu jika ada bahaya dari meletakkan foto di sini, maka semua yang berbahaya yuzalu, ad-dararu yuzalu. Kaidah mengatakan segala bentuk yang berbahaya itu dihilangkan. Dan jika memang murni manfaat adanya, maka kembali pada hukum foto. Bahkan kita katakan mungkin lebih baik orang menghindarinya dalam rangka keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini. Bikin sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.